Tayyib barakallahu fikum. Itu adalah fitnahnya Ruhaili, yang kemudian dikenal dengan sebutan Ruhailiyun. Dan subhanallah, orang-orang yang dahulu terfitnah dengan pemahaman Sururiyah, mereka sekarang berpindah pada pemahaman Halabiyah. Halabiyah yang sedang ramai-ramainya ini, ketika muncul pemahaman Ruhailiyah, mereka bersatu padu, saling bergabung, saling ta'awun barakallahu fikum, sehingga fitnahnya Halabiyah Ruhailiyah, semuanya masuk dalam kerangka manhajut tamyi', manhajut takhzil barakallahu fikum. Di Indonesia ini barakallahu fikum muncul fitnah, muncul fitnah dari kalangan orang-orang yang mengaku sebagai ahlus sunnah, mengaku sebagai salafiyin, yang ternyata ujung-ujungnya itu sama, masuk di dalam kerangka tamyi', kerangka takhzil. Tidak ada satu fitnah pun yang muncul pada masa-masa sekarang ini yang berkaitan dengan tamyi' wa takhzil, melainkan orang-orang ini tadi nempel kepada mereka, membela mereka sebagai pihak-pihak berta'awun dengan mereka. Fitnah yang dimaksud adalah fitnahnya Dzulqarnain bin Muhammad Sanusi. Terkait dengan dia ini sudah begitu lama proses dan penjelasannya, upaya-upayanya, jalsah-jalsahnya, islah-islahnya, lama. Dimulai tahun 2005, sekarang 2015, barakallahu fikum, sekian puluh tahun, sekian tahun, hampir 10 tahun barakallahu fikum. Itu sudah ada upaya-upaya, berbagai macam pertemuan-pertemuan, jalsah-jalsah, di antara para asatidzah, di antara bahkan di depan para masyayikh, ketemu di hadapan para masyayikh. Sudah bertemu kedua belah pihak, orang-orang yang disepakati di hadapannya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Sudah sampai pada akhirnya Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menjelaskan bahwasanya orang ini adalah makir, la'ab, mutalawwin, yamshi ala tariqatil halabi fil makr. Orang yang makir, ahli makar, orang yang la'ab, yang main-main pada prinsip manhaj dan dakwahnya, mutalawwin, yang berwarna-warni, dan dia berjalan di atas tariqahnya Al-Halabi dalam makar. Dan benar seperti yang dikatakan sama Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala wa ra'ah. Fitnahnya orang ini begitu menggemparkan dunia dakwah salafiyah di Indonesia ini. Dan anda perhatikan, ketika muncul manhajut tamyi'i wa takhzil, orang-orang yang mengusungnya, yang membelanya adalah orang-orang linknya Dzulqarnain, yang anti dengan rudud orang-orangnya Dzulqarnain, yang anti dengan manhajut takhzir orang-orangnya Dzulqarnain, yang anti dengan tema-tema manhajiyah orang-orangnya Dzulqarnain, yang bangga bisa berjumpa dengan hizbiyin ling-lingnya Dzulqarnain. Barakallahu fikum. Siapa yang kemudian berupaya merangkul orang-orang rajaiyun dari kalangan halabiyun, ruhailiyun, eksnya sururiyin? Orang-orangnya Dzulqarnain. Siapa yang merasa bangga bisa makan siang bersama dengan bosnya Raja Badr Salam dan kawan-kawannya? Mereka orang-orangnya Dzulqarnain. Semua yang beraroma tamyi' itu ada pada orang-orangnya Dzulqarnain. Mereka-mereka ini ketika dalam perkara dakwah ila Allah, dalam kancah dakwah yang menerima mereka, yang menerima mereka, yang hadir di tempat-tempat mereka dari kalangan Halabiyun, Sururiyun, Ruhailiyun. Ketika dia dakwah di Jepang, itu di tengah-tengah siapa ya ikhwan? Di tengah-tengah para madu'unya Halabiyun, Ruhailiyun. Itu madu'unya Yazid Jawas. Ketika dia dakwah di Malaysia dan tempat-tempat yang lainnya, yang menampungnya adalah dari kalangan Halabiyun, Ruhailiyun. Ketika mereka ke Bali, yang menampungnya Badrimin, ada Sururi Tulen, Linya Yazid, dan Halabiyun, Ruhailiyun yang lainnya, barakallahu fikum. Wah kata. Sehingga ya 11-12, barakallahu fikum. Makarnya dia ini memporak-porandakan dakwah salafi, membuat keributan di tengah-tengah dakwah salafi, menuduh da'i-da'i salafi dengan tuduhan-tuduhan yang begitu mengerikan tanpa bukti, menggambarkan kepada masyaikh di depan sebagian syekh mereka, da'i kami, da'i dari kami, da'i al-sunnati wal-jamaah yang mengadakan daurah selama 3 hari di ujung timur Indonesia ini, 3 hari bicara tentang hiya uturat kadzib, barakallahu fikum. Wahakadha fitnahnya dia dinyatakan lebih dahsyat, barakallahu fikum, dikarenakan yang termakan dengan fitnah ini adalah salafiyin, ahlu sunnati wal jamaah. Dia masuk di dalam sofnya salafiyin, memporak-porandakan ukhuwah salafiyah, persatuan salafiyin, markis-markis salafiyin di mana-mana. Sesuatu yang tidak dilakukan bahkan oleh al-Yahud wa Nasar. Mereka tidak bisa memporak-porandakan dakwah salafiyah dari dalam. Perkara yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang teroris, orang-orang khawarij, kalangan Syiah, kalangan Rafidah, kalangan Jahmiyah, Asy'ariyah, Sufiyah, dan yang lain-lainnya. Tidak ada yang mampu berbuat demikian. Tidak ada dari kalangan mereka satu orang pun yang bisa memporak-porandakan dakwah salafiyah sebagaimana kondisi sekarang ini, barakallahu fikum. Yang melakukannya adalah Dzulqarnain dan kawan-kawannya. Dzulqarnain dan kawan-kawannya melibatkan sekian banyak pihak, melibatkan sekian banyak masyayikh, ditelan sama mereka. Syekh Utsman As-Salimi korbannya Dzulqarnain, Syekh Abdullah bin Mar'i korbannya Dzulqarnain, Abdul Hadi Al-Umairi dilibas sama dia dan kawan-kawannya, barakallahu fikum, dan yang lain-lainnya. Melibatkan sekian banyak pihak, sekian banyak orang, sekian banyak para masyayikh, dan dia berupaya untuk berdiri di belakangnya Asy-Syaikh Al-Allamah Asy-Syaikh Shalih Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala wa ra'ah di zaman sekarang ini, menggambarkan bahwasanya dai-dai ahlu sunnah ini mutasyaddid, kesibukannya cuman rudud, cuman tahdzir dan segala macamnya. Kadzab, dusta mereka. Dai-dai ahlu sunnah sibuk dengan markis-markis mereka. Lihat nih, markis yang ada di Purbalingga ini. Masya Allah, tabarakallah, semakin berkembang, semakin banyak muridnya. Sibuk dengan taklim yang ada di tempat yang ada yang berkait, insya Allah ta'ala. Markis-markis yang lainnya penuh. Minta izin untuk masuk, afwan, sudah penuh. Yang ini afwan, sudah penuh. Afwan, sudah penuh. Hakatara lehon. Sibuk dengan markis mereka. Semua ilmu-ilmu yang ada diajarkan di sana. Hifdzul Quran, tajwidnya, nahwu sharafnya, fiqihnya, akidahnya, tauhidnya, dan juga manhajnya. Barakallahu fikum. Di sebagian pondok-pondok yang lainnya yang memiliki santrinya yang besar dengan program takhasusnya, semua bidang ilmu dipelajari sama mereka dengan tartib-tartib ilmu sebagaimana para ulama una mengajarkan perkara tauhid dengan silsilah tauhid, perkara akidah silsilah akidah, perkara asma wa sifat silsilah asma wa sifat, perkara fikih dan yang lain-lainnya, sampai dibahas terkait dengan masalah usul fikih, kaidah fikih, ilmu mustalahul hadis, usul tafsir dan yang lain-lainnya. Mereka juga berdakwah halaqah-halaqah harian, ada halaqah-halaqah pekanan, ada halaqah bulanan, ada daurah-daurah, ada nasional juga ada. Itu semuanya halus sunnah miliknya salafiyin. Majalah-majalah mereka paling banyak lancar. Hakatul Alifan, majalah syariah lanjut, fawaid lanjut, kudwa lanjut, konita lanjut, apalagi, hah? Tasfiyah lanjut, apalagi, akhwat, oh sudah enggak ada Ustaz, hah? Majalah nasihah tertelan dalam bumi Ustaz. Majalah yang lainnya mafi. Justru yang ada pada ahlus sunnati wal jamaah salafiyin, mereka dakwah sampai ke pelosok daerah, mengurusi orang-orang awam, menghadapi para penguasa dan para pejabat di masjid-masjid agung kaum muslimin. Ahlus sunnah yang punya, salafiyin yang punya, dan mereka diberi keutamaan dan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki sedikit waktu untuk berbicara tentang rudud, bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyimpang dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Itu merupakan fadilahnya mereka ahlus sunnah. Wah, fitnah ini lebih dahsyat dari fitnahnya Ja'far Umar Thalib. Iyawallah, Ja'far Umar Thalib tidak bisa merangkul sekian banyak masyaikh, tidak bisa memperdaya sekian banyak masyaikh, tidak bisa pula bahkan memperdaya salafiyin. Hakikatnya lihat, kelihatan penyimpangannya tahdir gelebak, yang ini tidak, betul-betul makir belut ya. Fallahul musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ketika muncul berbagai macam fitnah-fitnah yang ada, dimunculkan oleh ahlul fitnah, mesti yang membelanya Dzulqarnain dan orang-orangnya. Barakallahu fikum. Ketika muncul fitnah di Yaman, fitnahnya Muhammad Ar-Raimi al-mulaqab bil imam yang mengadakan wasiqah dengan orang-orang Houthiyin, Rafidah, musyrikin kufar. Itu para masyaikh yang mengatakan mereka kufar ya. Yang membelanya adalah ling-lingnya Dzulqarnain. Para masyaikh kita yang kibar sudah menyatakan dengan tegas supaya dia taubat dengan taubatan nasuha al-imam. Ketika Syekh Arafat Al-Muhammadi membantahnya, dikasih mukaddimah oleh tiga syekh, Syekh Rabi, Syekh Ubaid, Syekh Al-Bukhari, dengan tegas tiga-tiganya menyatakan ini merupakan pemahaman ikhwanul muslimin, diminta taubat dengan taubatan nasuha dengan tegas, dengan jelas, dengan cepat. Semakin berkembang, berkembang, berkembang, semakin parah, parah, parah, parah, parah, akhirnya Syekh Ubaid Al-Jabiri pun menvonisnya sebagai rajulun mubtadi' ikhwani, bahkan dikatakan dalam sebagian kesempatan yustadab, dimintai taubat wa ila duriba unukum, panggal lehernya dia terkait dengan pembahasan masalah jihad. Yang bela dia linknya Dzulqarnain. Hakatullah ikhwan, barakallahu fikum. Ketika muncul fitnahnya Ibnu Mar'i yang difius, yang membela mereka, yang membela dia link-linknya Dzulqarnain. Para masyaikhnya mengatakan hadzal rajul mughaffal, aqallu ahwalihi annahu mughaffal, la yasluh lidda'wah. Hadza Syekh Ubaid. Dikatakan bayi', la'ab, makir dari Syekh Rabi yang membela ling-lingnya Dzulqarnain. Para ikhwah-ikhwah kita tersingkirkan dari views. Sementara orang-orangnya Dzulqarnain duduk manis di Fius, sedikit pun tidak merasakan dan mendapatkan keganasan keganasan Ibnu Mar'i yang dulunya dikenal sebagai orang yang mutawadhi. Semuanya ling-lingnya Dzulqarnain, semua fitnah yang muncul lagi-lagi fitnahnya dibela oleh Dzulqarnain wa hakadha. Dan ini adalah kelanjutan dari fitnatut tamyi', fitnatut takhzil. Yang terjadi di Indonesia ini imbasnya, fitnahnya Dzulqarnain. Mau saya ceritakan satu persatu? Hah? Saya mulai dengan yang di Surabaya. Ya, teman saya sendiri ya, Pak. Nah, di Surabaya ada sebuah tempat perumahan, namanya Perumahan Babatan Indah di daerah Huyung, Surabaya. Di sana barakallahu fikum ada masjid yang merupakan fasum, ada pendidikan TKIT dan SDIT. Menginduknya ke Dignas. Ketika masuk dakwah di sana pada masa-masa Panglima dulu, semakin lama semakin berkembang, banyak ikhwah yang ada di perumahan tadi. Kemudian sebagian ikhwah juga mulai masuk di dalam lembaga pendidikan tadi, sampai kemudian mereka mendominasi lembaga pendidikan tadi. Ketua yayasan, bidang imaroh, bidang dakwah, bidang ini, semuanya itu yang menangani para ikhwah. Dengan berjalannya waktu, mereka ini para ikhwah harus sunnah shodiqin, resah, gelisah dengan berbagai macam penyimpangan-penyimpangan, mukhalafah-mukhalafah yang mereka dapati di sekolahan itu yang menginduk ke Dignas TKIT SDIT. Datang kepada Ustaz Usama Mahri menjelaskan kondisi yang ada. Mereka sendiri menulis, ini Ustaz mukhalafahnya, ini mukhalafahnya, ini mukhalafahnya, ini mukhalafahnya, ini upayanya demikian, demikian, demikian, demikian, demikian, demikian. Sampaikan kepada saya, naam, ini perkaranya mukhalafah. Akhirnya mereka semua sepakat untuk merubahnya, jangan menginduk ke Dignas, tetapi menginduk ke Depak, lebih ringan. Menggantinya dengan Madin, Madrasah Diniyah. Barakallahu fikum. Ini fasum. Yayasannya juga umum. Pendiri dan pembinanya orang-orang umum. Tapi terkait dengan pelaksananya semua para ikhwan. Insya Allah dengan full team berhasil. Di lobi ketua bagian pembina yang masih hidup ketika itu, dijelaskan dengan baik dan benar, nerima. Alhamdulillah. Turun kepada orang-orang yang di dalam yayasan, pengawas-pengawas, alhamdulillah, zen. Turun kepada para guru-guru, belum selesai ngurusi para guru-guru bocor. Kepada wali murid dan wali murid yang ada. Awalnya ada masalah. Ternyata bocor kepada banyak pihak, bocor pula kepada wali murid yang mereka itu adalah linknya Dzulqarnain, MLM. Begitu mengerti ini bakal dirubah menjadi Madin, tanpa kita duga sebelumnya ternyata yang menjadi pemicu dan provokator untuk membangkitkan massa adalah linknya Dzulqarnain. Menyatakan menolak. Dia pengaruhi wali murid yang lainnya yang juga awam-awam menolak. Hanya sebagian guru menolak. Sampai mereka demo dengan cara-cara yang begitu kasar. Bahkan kebetulan laki-lakinya yang demo, bojo-bojone yang demo. Bercadar, teriak-teriak, menyatakan penolakan dan segala macamnya. Bojone, perempuan bercadar. Akhirnya kecium dan kedengaran sama pihak pengawasan pendiri. Akhirnya dia turun tangan, akhirnya dibubarkan semua yang ada. Dipecati satu persatu para ikhwan-ikhwan yang ada, diganti dengan yang lain-lainnya yang enggak jelas manhajnya. Akhirnya khalas, gagal total rencana kita. Mundur semuanya, mundur semua, melepaskan jabatannya, dikasihkan pada mereka semua tanpa terkecuali. PN. Barakallahu fikum. yang akhirnya kemudian sekarang lepas dari lembaga tadi, kita mengadakan sendiri. Ini semuanya pemicu dan gara-gara linknya Dzulqarnain. Bayangkan, menolak untuk dirubah dari kemungkaran menuju syar'i, yang jelas-jelas mukhalafah syar'iyah dipertahankan, menolak untuk dirubah menjadi perkara yang syar'i, menginduk pada debak dengan bentuk madin, tidak mau. Yang dikejar ijazah. Gara-gara linknya Dzulqarnain. Di Sumatera sana, di Muara Bungo, barakallahu fikum, yang membeli tanahnya ikhwan kita, 1 hektar, 1,6 hektar, ikhwan kita, sertifikatnya masih nama ikhwan kita, 1 hektar untuk perumahan, 0,6 untuk masjid dan segala macamnya. Barakallahu fikum. Begitu ustaz yang ada di sana itu termakan oleh linknya Dzulqarnain, diusir para ikhwan. Mereka yang mengambil alih masjidnya, mengambil alih semua yang ada, akhirnya ikhwan-ikhwannya melongo sendiri. Digambarkan mereka sebagai orang yang mengacau pondok, yang membuat onar pondok dan segala macamnya. Padahal mereka ini yang enggak tahu diri. Barakallahu fikum. Linknya Dzulqarnain. Wahakadha. Begitu pula yang tempatnya antum ini. Barakallahu fikum. Itu semuanya imbas dari fitnahnya Dzulqarnain. Benang merahnya kepada Ruhailiyun, Halabiyun. Tarik ke belakang kepada Sururiyin, Ashabul Muwazanah. Tarik ke belakang. Itu semuanya asal muasalnya adalah qaidahnya Hasan al-Banna, nata'awun fi ma ittafaqna wa ya'tadziru ba'duna ba'dan fi ma ikhtalafna. Barakallahu fikum. Kejadian sombio ya ini gara-gara Dzulqarnain. Karang lewas padha wae gara-gara Dzulqarnain. Ini semua adalah fitnatut tamyi'. Barakallahu fikum. Fitnatut tamyi', barakallahu fikum. Alhamdulillah tempatnya antum masya Allah tabarakallah. Ketika para asat tidak menjelaskan tentang penjelasan kondisi-kondisi yang ada atau memerintahkan untuk mengambil anak-anak kalian dari tempat itu masya Allah, bayangan saya ketika mendengar informasi itu, anak mendapatkan info di Palembang, sedang di Palembang, dari Jal di Metro Lampung, barakallahu fikum. Sumpiuh Ustaz Muhammad minta menarik anak-anaknya. Bayangan saya paling juga 1, 2, 3 orang yang keambil. Tahunya saya sejak dulu ya memang mereka demikian keadaannya. Mayoritasnya linknya Dzulqarnain. Ternyata baru kemarin secara informasi habis ludes. Allahul musta'an. Allahul musta'an. Namanya ini semua adalah dari fitnah, fitnatut tamyi, fitnatut takhzil. Ciri-ciri mereka yang bisa antum bahasakan dengan surah bentuk-bentuk tamyiz, barakallahu fikum. Yang pertama ialah anti dengan pembahasan rudud. Ini ciri khas mereka, anti rudud. Mengingkari orang-orang yang melaksanakan prinsip tahdzir, prinsip rudud. Rudud. Bantahan-bantahan, manhaj-manhaj. Tidak ada lagi yang lainnya apa? Asy-Syaikh Rafi bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala menyatakan, alladhi yunkirur rudud wa yakuluna rudud haulai fajarah. Orang yang mengingkari rudud, bantahan-bantahan para ulama, mengatakan rudud, bantah-bantah, mereka itu orang-orang yang fajarah, orang-orang yang fajir, orang-orang yang keji. Tujuan mereka, kata Syekh Rafi, mereka hendak menebarkan pemahaman-pemahaman mereka, penyimpangan-penyimpangan mereka, dan tidak ingin ada seorang pun yang membantah mereka. Haulai fajara. Barakallahu fikum. Dan ada ciri-ciri yang lainnya adalah ketika mensikapi fitnah-fitnah yang ada di kalangan fitnatul hizbiyyin, mereka senantiasa mengatakan istaghilu bil ilm, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, jangan sibuk dengan fitnah, jangan sibuk dengan fitnah. Disampaikan keterangan para masyayikh dan para ulama, fatwa-fatwa ulama yang menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan tadi atau tentang orang-orang tadi. Utrukul fitnah, tinggalkan fitnah, itu fitnah. Sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, itu fitnah. Itu fatwanya ulama, Mas. Itu fatwanya kibarul ulama yang menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan pemahaman dan orang-orang yang menyimpang. Mereka katakan sebagai fitnah dan fitnah. Mengedepankan kelembutan, kelembutan, kelembutan, diam dari kemungkaran, padahal mereka mampu dibungkus dengan hikmah. Ada tamyi memuji ashabul ahwa'i wal bid'ah hizbiyyin. Ada tamyi makan bersama dengan mereka. Ada tamyi majlis bersama dengan mereka. Ada tamyi menyanjung-nyanjung mereka. Ada tamyi musyarakah da'awiyah, syarikat dakwah dengan mereka. Ada tamyi wahagada. Sekian banyak bentuk-bentuk yang ada, semuanya itu adalah tamyir. Ini yang namanya takhdil. Fitnah mereka ini lebih dahsyat daripada al-mukhalifah. Ditegaskan dengan nyata, dengan jelas oleh Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah barakallahu fikum, bahwasanya fitnahnya mukhadzilah al-mumayyi'ah ini barakallahu fikum asyaddu khatara, lebih khatir, lebih membahayakan daripada ahlul bid'ah. Dikarenakan al-mukhadzilah al-mumayyi'ah itu memporak-porandakan dari dalam, menghancurkan persatuan dan safnya salafiyin dari dalam. Sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan, dilakukan oleh ashabul ahwa'i wal bid'ah sebagaimana saya utarakan tadi barakallahu. Maka kewaspadaan kita kepada mereka harus lebih, dikarenakan bahayanya lebih. Di samping pula kita juga harus berwaspada dalam mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Saya tutup ini majelis dengan sebuah kisah mauqifnya salaf terhadap seseorang. Hayati resapi. Inilah mauqifnya salaf dalam sikapi orang-orang yang menyimpang. Seseorang yang bernama Al-Hasan bin Saleh bin Hayy Al-Hamadan. Dia wafat tahun 169 Hijriah. Dalam biografinya, dia dikatakan sebagai alim, zahid zuhud, wari' wara', syadidul khasyyah, sangat-sangat takut kepada Allah. Hafizul lil ahadith, hafid hadith, mutqin, yang sangat mutqin hafalannya. Sari'ut ta'athur wal buka, begitu cepat dia menangis, cepat tersentuh hatinya. Dia ini sezaman dengan generasi-generasi ulama-ulama besar, ulama-ulama salaf pada masa itu. Menjumpai generasi dan masanya Sufyan ats-Tsauri rahimahullah dan ulama-ulama besar pada masa itu. Hasan bin Saleh ini min ruwatil ahadith, termasuk rawi-rawi hadith. Sampai dikatakan oleh Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah, padahal beliau orang yang begitu begitu selektif di dalam sikapi dan menghukumi seorang rawi, tidak mudah mengatakan thiqah untuk seorang rawi. Abu Hatim Ar-Razi mengatakan tentang dia ini, thiqatun hafidhun mutqin, thiqah hafidh mutqin. Antum enggak ada apa-apanya. Zulqarnain enggak ada abunya. Ini imam besar pada masa itu. Hafidz, thiqatun hafidhun mutqin. Di antara keajaiban dia ini, begitu cepat dia menangis tersentuh. Yahya bin Abi Bukair rahimahullahu ta'ala pernah berkata kepada Hasan bin Saleh ini, "Siflana ghaslal mayyit." Jelaskan kepada kami bagaimana tata cara memandikan sang mayit, memandikan jenazah. Fama qadira alaihi minil buka. Dia tidak mampu menjelaskannya karena menangis. Menangis takut akan kematian. Wa min ajibi amrih. Termasuk keajaiban orang ini, perkara menakjubkan pada orang tadi, zuhurul khusyu' ala wajhi. Nampak kekhusyuan pada wajahnya. Dikatakan oleh Abu Sulaiman Ad-Darani, tokoh sufi, "Ma ra'aitu ahadan al-khawf wal khusyu' abhar 'ala wajhihi min al-Hasan bin Saleh." Aku tidak pernah melihat seseorang pun yang mana rasa takut kepada Allah, kekhusyuan itu begitu nampak pada wajahnya kecuali dari Hasan bin Saleh. Termasuk perkara yang menakjubkan dari orang ini, zuhduhu wa qana'atuh. Begitu zuhud, begitu qana'ah. Dia mengatakan tentang dirinya, "Rubbama asbahtu wa ma ma'iya dirham wa ka'anna dunya qad hizat li." Sering saya pagi hari tidak memiliki satu dirham pun uang, tapi saya merasa seolah-olah dunia itu dilimpahkan untuk saya semuanya. Begitu zuhud, begitu qana'ah. Termasuk perkara yang menakjubkan pada dirinya, wara'ul baligh. Begitu dia wara', sangat-sangat wara'. Suatu kali dia ba'a jariyatan. Dia menjual budak perempuannya. Maka dia berkata kepada orang yang ingin membeli budaknya, "Innaha tanakhamat indana marratan dama." Budak saya ini suatu kali, pernah sekali, dia membuang dahak dalam bentuk darah. Sampai dijelaskan serinci itu, sedetail itu, dikhawatirkan budaknya sakit, khawatir menipu sang pembeli. Begitu warok. Termasuk keajaiban perkara dia ini. Begitu sangat-sangat takut dari azabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pernah dia membaca ayat, "La yahzanuhumul faz'ul akbar." Tidak menyedihkan mereka kondisi faz', ketakutan akbar di yaumul qiyamah nanti. Maka dia pun terpengaruh yang begitu luar biasa, sampai dikatakan wajah dia menguning ketakutan dengan faz'ul akbar tadi. Termasuk keajaiban urusan dia, dia sering tadabbur Quran. Barakallahu fikum. Pernah dia satu malam membaca An-Naba, membaca ayat yang pertama, "Amma yatasaalun," langsung pingsan dikarenakan mentadaburi isi makna ayat ini. Begitu dia membacanya, dia pun pingsan sampai fajar menyingsing, belum sempat dia menghatamkan surat An-Naba tadi. Tadabur yang luar biasa. Termasuk keajaiban perkaranya dia ini. Dia kalau qiyamul lail panjang berdirinya. Barakallahu fikum. Kalau malam hari dia membagi malamnya untuk dirinya, untuk uminya, untuk saudaranya. Ketika uminya meninggal dunia, dia bagi untuk dirinya dan untuk saudaranya. Ketika saudaranya meninggal, maka dia qiyamul lail semalam suntuk. Ini dia keajaiban dia. Barakallahu fikum. Sempat mendapatkan tazkiyah yang begitu besar, yang begitu agung dari kalangan para imam. Abu Zur'ah Ar-Razi menyatakan tentang dia, "Ijtama'a fihi itqanun wa fiqhun wa ibadatun wa zuhdun." Terkumpul pada dia itqan, kemungkinan hafalannya, fiqihnya, ibadahnya, zuhudnya. Itu luar biasa. Tazkiyah para ulama dan kondisi-kondisi dia pada masa dia itu. Sesuatu yang mungkin tidak ada pada kita semuanya. Bersamaan dengan itu semuanya, barakallahu fikum, ternyata para immatuna, immatus salaf, yang dikenal dengan ilmunya, dikenal dengan zuhudnya, tiba-tiba berubah sikap mereka terhadap dia. Tiba-tiba para ulama menyatakan dia mubtadi, badau. Tiba-tiba para ulama mentahdir umat dari bahayanya. Sebagian ulama tidak mau lagi meriwayatkan hadisnya. Sampai-sampai ada yang menyatakan, di antaranya Ahmad bin Yunus al-Misri menyatakan, "Law lam yulad al-Hasan bin Saleh lakana khairan lahu." Kalau seandainya enggak terlahir Hasan bin Saleh, itu lebih baik. Berbalik. Dulu dipuji, dipuja, ditazkiyah, direkomendasi. Sekarang ditahdir. Apa dosa dia kira-kira, barakallahu fikum? Sampai kemudian para ulama-ulama mensikapinya dengan sikap yang setegas itu. Sampai kemudian tidak berlaku sekian banyak fadilah-fadilah dia tadi, keutamaan-keutamaan dia tadi. Dosa dia cuma satu. Dikatakan oleh para ulama kita dalam biografinya, annahu ajazal khuruja ala waliyil amri zalim. Ternyata dia berfatwa boleh memberontak penguasa yang zalim. Punya fatwa membolehkan memberontak penguasa yang zalim. Perhatikan ya, Pak. Dia tidak ikut memberontak. Dia tidak pula menebarkan pendapatnya dia, fatwa-fatwa dia. Tidak pula mengajak orang lain, memprovokasi massa untuk keluar memberontak penguasa. Pas semata-mata pendapat, boleh memberontak penguasa yang zalim. Hanya itu. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala menyatakan tentangnya, kana yaral khuruj ala umara'i zamanihi li zulmihim wa jawrihim walakin ma qatala abada. Hasan bin Saleh ini berpendapat bolehnya memberontak penguasa-penguasa pada zamannya dikarenakan kezaliman mereka, tetapi dia tidak pernah ikut perang sedikitpun. Az-Zahabi mengatakan, huwa min a'immatil Islam laula talbisuhu bi bid'atin. Dia mestinya termasuk imam-imam Islam kalau bukan karena dia terkena pemahaman bid'ah tadi, membolehkan memberontak penguasa yang zalim. Barakallahu fikum. Itu tok dosanya. Punya pendapat boleh memberontak penguasa yang zalim. Tidak memprovokasi, tidak menebarkan fatwanya, tidak ikut tampil dalam pemberontakan. Sudah disikapi demikian oleh para ulama. Ini menunjukkan ikhwan fillah azakumullah bahwasanya pendapat yang menyatakan bolehnya memberontak penguasa yang zalim itu merupakan bid'ah. Tidak bisa kita berbasa-basi dengan yang punya pendapat semacam itu. Tidak bisa kita mendiamkan kemungkaran semacam itu. Walaupun orangnya memiliki ilmu yang sangat luas, punya keutamaan yang begitu besar. Salafun Saleh dahulu menimbang seseorang dengan timbangan ittiba'us sunnah. Ketika dia ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah SAW, bukan dengan luasnya ilmu semata, bukan dengan ibadahnya, bukan dengan khusyuknya, bukan dengan tangisan-tangisannya. Barakallahu. Dan faedah yang terpenting juga, seseorang itu walaupun dia seorang yang alim, tetapi dengan satu bid'ah saja yang menyelisihi satu prinsip dari prinsip-prinsip ahlu sunnah, bisa mengeluarkan dia dari ahlu sunnah menuju kepada daerahnya ahlul bid'ah. Dia menjadi mubtadi dengan sebab satu penyimpangan tadi, satu mukhalafah tadi. Perhatikan ya ikhwan bagaimana salafun shalih. Kalau seandainya mereka salafun shalih hidup di zaman sekarang ini, wallahu alam bisawab ya ikhwan, mungkin mereka semua ini sudah dikatakan sebagai mubtadi' ya ikhwan. Hah? Hasan bin Shalih semata-mata punya pendapat boleh memberontak penguasa yang zalim, langsung disikap dengan keras oleh para ulama. Bagaimana kalau kemudian dia ikut apa namanya memicu amarah masyarakat untuk memberontak? Bagaimana kiranya ketika dia ikut terjun di jalan-jalan memberontak penguasa? Tentu lebih berat lagi penyimpangannya, barakallahu fiik. Sehingga tidak heran ikhwan fillah azakumullah ketika Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala menyatakan, sungguh demi Allah ya ikhwan, usaha kita, upaya kita, tahdzir kita, bantahan-bantahan kita terhadap orang-orang yang menyimpang dan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, usaha kita, upaya kita selama ini itu belum sekukunya salaf. Belum sekukunya salaf. Belum ada apa-apanya dibandingkan dengan salafun salih rahimahumullah ta'ala. Maka ifan amatina azakumullah, perkokohlah manhaj anda dengan sibuk mempelajari ilmu agama, dengan berbagai macam bidang ilmu agama yang ada. Jangan melupakan ilmu rudud, itu ilmu yang sangat bermanfaat yang akan menjaga kita dari penyimpangan-penyimpangan yang ada. Sibukkan dengan ilmu, dengan semua ilmu-ilmu syar'i, di antaranya ilmu rudud. Amalkan ilmu itu. Ambil sikap yang tegas. Adapun terkait dengan berbicara, pertimbangan maslahat dan madharat. Selalu berada di belakangnya para ulama kibar yang berkompeten dalam bidangnya, yang berkompeten dalam bidangnya. Al barakatu ma'a akabirikum. Itu sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan goyah dengan fitnah apapun yang menghadang, gelombang apapun yang mendera, kokoh, tegar, tabah di atas sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan kepincut dengan harta, jangan kepincut dengan tahta, jangan kepincut dengan maslahat duniawiyah, jangan kepincut dengan wanita, jangan kepincut dengan iming-iming yang lain yang ada. Jangan. Jangan kamu korbankan agama kamu, akidah kamu, manhaj kamu dengan urusan duniawiyah tadi, barakallahu. Nilai semuanya dengan penilaian syar'i, dengan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fallahul musta'an, wa la hawla wa la quwwata illa billah.